Yang pertama dihisab dalam hadis sahih Muslim adalah mujahid. Ke Allah tampakkan nikmat dan dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Saya berjihad ya Allah, sampai saya mati di medan perang, dan saya lakukan ini karena engkau, lillahi ta'ala. Allah berfirman kepada orang ini, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, mujahid, dan sudah engkau dian itu di dunia, dan ternyata diseret ke neraka dengan wajah lungkup. Tolong diperhatikan, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, tapi yang kurang hanya satu, tapi fatal. Kurang apanya? Ternyata lebih menyukai penilaian manusia daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagallah seorang yang sudah merasa mati syahid, bahkan akibatnya na'udzubillah jadi ahram. Yang kedua dihisab adalah ulama, orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, itu kelompok kedua yang dihisab. Apa yang kau lakukan sesudah diperlihatkan karunia Allah dan dia mengakuinya? Ya Allah, saya belajar agama dan saya berdakwah, saya belajar Quran dan saya membacanya. Azabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut alim, ingin disebut ulama, ingin disebut da'i kondang, mubalik keren. Dan sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat ternyata diseret menjadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qur'annya, yang kurang cuma satu saja, fatal. Apanya? Hatinya. Ternyata lebih menyukai penilaian manusia, lebih menyukai pengakuan dari manusia, lebih menyukai kedudukan di sisi manusia daripada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin sekalian, yang ketiga adalah dermawan. Apa pentingnya ilmu hati ini? Siapapun ulama yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah pasti sangat takut dengan hati yang salah. Karena melenceng niat, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin kedudukan di hati makhluk, maka bisa sirna semua amal yang dia lakukan. Mana yang penting? Ilmu lahir, ilmu hati? Jawab. Mana yang penting? Amalan lahir, amalan hati? Penting dua-duanya. Tidak bisa cuma salah satu. Tapi yang lebih penting lagi adalah hati. Innamal a'malu. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Nah, hati yang kedua adalah pernah menyaksikan sebuah video. Ibu-ibu memukul telaris kandang singa. Lalu singa itu berbalik. Dan ketika melihat ibu-ibu ini, singa itu mengeluarkan tangannya, bukan menerkam untuk menggigit, melainkan memeluk ibu ini. Peluk dengan penuh kasih sayang dan kerinduan. Kenapa ibu ini begitu hebat? Singa itu binatang. Binatang buas, besar. Mengapa singa ini bisa merindukan dan menyayangi ibu ini? Apa karena cantik? Tidak. Apa karena kaya? Tidak. Apa karena gelarnya? Tidak. Apakah karena suaminya pejabat? Tidak. Nyata, ibu-ibu di Kolombia ini pernah menolong singa ini 5 tahun yang lalu. Dan singa mengingatnya. Singa saja binatang bisa luluh hatinya karena ibu ini memiliki 2 rahasia hati. 1, kasih sayang, dan yang kedua, ketulusan. Ibu ini bukan Islam, tapi punya kasih sayang dan tulus. Binatang saja bisa luluh. Bagaimana mungkin manusia yang punya akal dan punya hati nurani. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar memahami Islam kepada Allah bersih tauhidnya dan kepada makhluk wa ma aralnaka illa rahmatan lil alamin. Kepada Allah betul tidak menuhankan pujian, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kekaguman orang, tidak menuhankan topeng, bersih. Kepada Allah asyhadu alla ilaha illallah. Bersih kepada Allah tuh lillahi taala dan kepada makhluk rahmatan lil alamin. Ini rahasianya hadirin, mengapa ulama yang benar-benar ada di hati kita mesti karena tauhidnya bersih, kepada Allahnya tidak menuhan lain Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah penuh kasih sayang. Kalau binatang saja, binatang buas bisa membalas kebaikan orang yang penyayang, apalagi manusia. Jadi hadirin, oh, kenapa ada orang yang tidak menyayangi kita, tidak merindukan kita? Sangat boleh penyebabnya adalah karena kita ulang katih tayang. Mengerti? Dakwah kita kulang katih tayang. Orang itu rindu disayangi, binatang rindu disayangi, pepohonan rindu disayangi, dan Islam hadir itu membawa rahmat bagi seisi alam. Nah saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya bisa sayang ke orang lain? Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang sangat empati, meraba derita kepahitan kesengsaraan orang lain. Jadi ini penting hadirin. Jadi seperti kita dengar tadi guru kita yang menyampaikan mendatangi preman. Preman itu ingin bahagia. Preman itu ingin mulia. Ingin selamat. Hanya belum tahu jalannya. Kalau tidak dengan kasih sayang, bisanya kita hanya melihatnya dengan merendahkan. Itu preman. Itu hina. Itu sampah masyarakat. Yang punya kasih sayang, oh preman ini pasti ingin bahagia. Hanya belum tahu jalan. Maka diraihlah, disapa, dihormati. Maka itulah yang menyentuh. Dibanding dengan menghina lewat mata, menghina lewat tutur kata, apalagi menghina lewat perilaku kita. Ada cerita Rasulullah SAW tentang wanita pezina yang melihat seekor anjing kehausan di padang pasir. Lalu wanita ini turun ke sumur, membuka selopnya, sufnya, mengambil air dari sumur dan memberi kepada anjing. Dan Allah Maha melihat dan Allah menghargai wanita ini dan diampuni dosanya. Kasih sayanglah yang sangat mendalam. Irhamu man fil ard yarhamkum, sama sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, umat Islam nampaknya harus mulai semakin mengasah kasih sayang kita. Tatap orang lain dengan empati. Dan kita dalam posisi, saya ingat nasihat dari guru AA, kalau kelak diuji menjadi seorang ulama, jangan pernah merasa lebih dari umat. Yang benar itu di bawah. Karena umat tidak beramal, mungkin tidak tahu ilmunya. Tapi yang dakwah tidak beramal, sudah tahu ilmunya. Bahkan ngajak orang beramal, kalau dia tidak mengamalkan, maka dosanya lebih besar. Oleh karena itu, lihat yang belum tahu, hati kita, ya Allah, apa yang bisa saya lakukan kepada saudara saya yang belum tahu. Lihat kepada yang belum ke masjid, ya Allah, mereka saudara saya juga, mereka belum ke masjid, apa yang bisa saya lakukan supaya mereka, bukannya menghina. Hah, dia ini jogging 5 km kuat, 50 meter ke masjid tidak kuat. Itu menunggu digotong. Seperti ini hanya menyakiti. Lebih baik silaturahim, bantu sesuatu, dan sayang itulah yang akan menyentuh hati. Oleh karena itu saudaraku sekalian, semoga tauladan guru-guru kita yang benar-benar tauhidnya bagus, cirinya adalah ikhlas, benar-benar seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Seperti pohon akar yang menumbuhkan, menguatkan, nasibuk menonjolkan diri. Atau seperti jantung yang berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak juga menonjolkan diri. Manfaatnya bisa kita rasakan. Dan yang kedua, marilah kita bertekad kehadiran kita menjadi makhluk rahmatan lil alamin. Tataplah saudara kita dengan penuh empati, tataplah saudara kita dengan semangat untuk memberikan yang terbaik, tataplah saudara kita dengan penuh kasih sayang. Semoga kalau ikhlas kasih sayang ini, jangankan manusia, binatang pun kan dan bisa mematuhinya.